Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين رحمكم الله ketika telah dekat datangnya bulan Ramadan kita selalu menanti-nantikan segera datangnya serta menghitung-hitung waktu kedatangannya. Tiga bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Tinggal dua bulan lagi. Tinggal sebulan lagi akan datang bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan pun datang. Kemudian setelah itu bulan Ramadan pun pergi meninggalkan kita. Demikianlah segala sesuatu yang dinanti selalu dijaga-jaga, lalu kemudian berlalu sampai datang ajal. Maka demikian pula kematian. Semestinya setiap orang memperhatikan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah kematian. Bukanlah yang terpenting adalah kapan dan di mana dia akan mati. Namun yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana keadaannya ketika dia mati. Ini yang terpenting. Karena sungguhnya yang namanya masa, betapapun panjangnya, namun sesungguhnya waktunya sangat pendek jika penghujungnya adalah kematian. Dan sesungguhnya tempat kematian bukanlah yang terpenting untuk diperhatikan oleh setiap orang. Akan tetapi yang terpenting untuk dia perhatikan adalah dalam keadaan bagaimana atau di atas apa dia mati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian kita semua dalam keadaan yang dia ridhoi dan menjadikan akhir dari ucapan kita semua adalah kalimat La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh bulan Ramadan telah melewati kita semua dan telah kita titipkan padanya amalan-amalan kita sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia meninggalkan kita dengan begitu cepatnya, entah sebagai saksi atas kebaikan-kebaikan kita ataukah sebagai saksi atas kejelekan-kejelekan kita. Di antara kita ada orang-orang yang bergembira dengan perpisahannya dengan bulan Ramadan karena mereka merasa telah terbebas darinya, terbebas dari puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang mereka anggap berat atas diri-diri mereka. Dan di antara manusia ada orang yang berbahagia dengan telah sempurnanya bulan Ramadan. Karena dengan sempurnanya bulan Ramadan, mereka telah terbebas dari berbagai dosa dengan apa-apa yang telah mereka jalankan di dalamnya, berupa amalan-amalan soleh yang dengannya mereka berhak mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan beliau bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan ridha, mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan beliau juga bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan amalan di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Inilah tiga penyebab terbesar yang dengannya terampuni dosa-dosa seseorang dalam bulan Ramadan, bulan yang telah meninggalkan kita semua. Dan sesungguhnya perbedaan antara kedua kegembiraan itu sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tanda kegembiraan dengan bulan Ramadan dengan perpisahan dengannya akan mengantarkan seseorang untuk kembali melakukan kemaksiatan setelah kepergian bulan Ramadan tersebut. Dia akan meremehkan kewajiban-kewajiban serta berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dan akan nampak pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat, di mana benar-benar berkurang jumlah orang-orang yang melaksanakan salat di masjid-masjid. Dan barang siapa yang melalaikan salat lima waktunya, niscaya terhadap kewajiban selain salat, dia akan sangat melalaikannya, karena salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya melakukan kemaksiatan setelah melaksanakan ketaatan, bisa jadi kemaksiatan itu akan menguasai ketaatan dan melebihinya, bahkan lebih besar darinya, sehingga orang yang beramal itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan kecapean belaka. Berkata sebagian dari kalangan salaf, pada pahala dari suatu kebaikan adalah datangnya kebaikan yang lain setelahnya. Maka barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian dia ikutkan dengan kebaikan pula, maka itu berarti pertanda bahwa kebaikannya yang sebelumnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana siapa yang melakukan kebaikan kemudian setelah itu dia susuli kebaikan itu dengan perbuatan kejelekan, maka itu pertanda bahwa kebaikan dia yang sebelumnya itu tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, apakah kalian menyangka bahwa dengan berlalunya bulan Ramadan, musim kebaikan, berarti telah berakhir amalan seorang yang beriman? Sesungguhnya dugaan yang seperti ini tidaklah benar. Sesungguhnya amalan orang yang beriman tidaklah terhenti dengan berlalunya musim kebaikan. Sesungguhnya amalan orang yang beriman itu berlangsung terus menerus dan tidak akan berhenti kecuali sampai datang kematian menjemput, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Allah Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yang dimaksud dengannya adalah kematian. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dengan berlalunya bulan Ramadan, maka sungguhnya masa beramal belumlah berakhir. Jika puasa bulan Ramadan telah berlalu, maka sesungguhnya puasa-puasa lainnya masih senantiasa disyariatkan. Falhamdulillahi wal minnah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, di bulan ini, yang pahalanya sama dengan puasa setahun penuh jika seseorang melaksanakannya setelah dia menyempurnakan puasa Ramadannya. Baik ke-6 hari itu dipuasakan secara berturut-turut atau dikerjakan secara terpisah-pisah, berselang-seling. Ada pula puasa Senin-Kamis, yang mana pada kedua hari tersebut amalan-amalan hamba disampaikan kepada Allah. Ada juga puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang nilainya sebanding dengan puasa sepanjang tahun. Ada puasa Arafah, yang dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Dan demikian pula puasa-puasa lainnya. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jika solat sunnah qiyam Ramadan telah berlalu, maka sesungguhnya solat sunnah qiyamul lail masih senantiasa disyariatkan di setiap malam di sepanjang tahun, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan dan semangat untuk menegakkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Bahwa salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat sunnah yang dikerjakan di tengah malam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsi al-lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri melaksanakan salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa utih man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam yang terakhir. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya. Maka Allah mengatakan, siapakah di antara hamba-hambaku yang mau berdoa meminta kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Siapakah hamba-hambaku yang mau meminta kepadaku sehingga aku akan mengabulkan permintaannya? Siapakah di antara hamba-hambaku yang mau memohon ampun kepadaku sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kalian mengambil bagian kalian dari itu semua. Mungkin saja kalian akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Boleh jadi kalian berdoa lalu doa kalian dikabulkan, atau kalian meminta lalu dia mengabulkan permintaan kalian, atau kalian memohon ampunannya lalu dia mengampuni kalian. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan pertolongan atasnya ya Rabb, Rabb semesta alam. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah. Isilah umur-umur kalian dengan amalan-amalan soleh. Realisasikanlah ucapan-ucapan kalian pada amalan-amalan kalian. Karena sesungguhnya hakikat umur manusia adalah apa yang telah dia lalui dengan ketaatan. Dan sesungguhnya orang yang cerdik adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya serta beramal demi persiapan setelah matinya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya serta banyak angan-angan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai kaum muslimin, bahwasanya jika kalian mati, maka yang mengantarkan kalian ke kubur adalah tiga: keluarga, harta, dan amalan kalian. Lalu dua darinya kembali dan hanya satu yang tinggal. Sesungguhnya kalian jika mati, niscaya ada tiga yang mengantarkan kalian ke kubur: keluarga, harta, dan amalan kalian. Maka yang menetap adalah amalan kalian, dan demikian pula keluarga dan harta kalian akan meninggalkan kalian. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami sebagai amalan-amalan yang soleh, dan akhirat kehidupan kami dengan husnul khatimah, kesudahan yang sangat baik. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, sungguh Allah telah memudahkan bagi kalian jalan-jalan kebaikan dan membuka pintu-pintunya serta mengajak kalian untuk memasukinya, dan Dia telah menerangkan kepada kalian pahala-pahalanya. Salat lima waktu adalah merupakan rukun Islam yang paling kuat setelah dua kalimat syahadah, 5 dalam pelaksanaan, 50 kali dalam timbangan. Dosa akan diampuni dan akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Siapa yang menegakkannya, niscaya akan menjadi penebus atas dosanya. Allah telah mensyariatkannya atas kalian serta menyempurnakannya dengan salat sunnah rawatib yang mengikutinya, yakni yang berjumlah 12 rakaat. 4 rakaat sebelum salat zuhur dikerjakan dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan salat sunnah rawatib sebelum salat subuh memiliki keistimewaan, yakni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya, baik itu di kala mukim maupun di kala safar. Ada juga salat witir, salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan beliau. Siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam untuk melaksanakannya, maka hendaklah dia melaksanakannya sebelum tidur. Dan siapa yang mampu melaksanakannya di akhir malam, maka hendaklah dia lakukan, dan itu lebih afdal bagi dirinya, sebab dipersaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah witir sangat ditekankan, tidak layak bagi seseorang meninggalkannya. Bahkan para ulama berselisih pendapat tentang wajib tidaknya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia adalah orang yang jelek, tidak diterima persaksiannya. Salat witir paling sedikit adalah 1 rakaat, sedangkan paling banyaknya adalah 11 rakaat, dan waktunya adalah setelah salat isya sampai terbit fajar. Siapa yang tidak sempat melaksanakannya di malam hari, maka hendaklah dia menggantikan dengan salat dengan jumlah genap di siang harinya. Ada juga amalan lainnya, yakni berzikir, baik itu setelah salat fardu maupun di waktu yang lainnya, yang di antara keutamaannya adalah terampuninya dosa-dosa. Ada juga amalan lainnya, yakni berinfak, maka senantiasa disyariatkan berinfak sepanjang masa, baik itu infak berupa zakat, sedekah, menghidupi anak istri, bahkan untuk menghidupi diri sendiri adalah merupakan sedekah yang berpahala. Seorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin, maka dia akan mendapatkan keutamaan, sama dengan orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka, dan orang yang melaksanakan salat malam yang tidak pernah bosan-bosan. Wahai sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak, maka di manakah orang-orang yang ingin menempuhnya? Dan sesungguhnya pintu-pintunya benar-benar terbuka, maka di manakah orang-orang yang mau memasukinya? Dan sesungguhnya al-haq itu sangat jelas, maka tidaklah ada yang melenceng darinya melainkan orang yang pasti celaka. Maka hendaklah kalian mengambil bagian dari setiap ketaatan. Ketahuilah wahai sekalian hamba Allah, bahwasanya kalian sangat butuh kepada ibadah lebih dari kebutuhan kalian terhadap makan dan minum, serta melebihi kebutuhan kalian terhadap udara dan tidur. Kalian membutuhkannya setiap saat, dan bukanlah ibadah itu kalian butuhkan hanya ketika di bulan Ramadan saja, karena sungguhnya yang kalian ibadahi adalah Allah, dan Allah itu Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sesungguhnya akan datang suatu hari di mana seseorang akan sangat mengharapkan adanya tambahan satu rakaat saja dari salat, atau tambahan satu saja dari tasbih, demi untuk menambah kebaikannya, dan dia sangat berharap bahwa kesalahan dan dosanya itu berkurang. Maka bersegeralah wahai ikhwah untuk mengisi waktu ini dengan amalan soleh. Sesungguhnya tidaklah capek seorang dengan berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran dengan lisannya, karena sungguhnya itu merupakan amalan yang sangat mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahwa dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan namun berat pada timbangan, yakni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berzikir dapat dilakukan di setiap waktu, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berjalan, dan semua itu mudah tentu bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahai sekalian para ummahat, para wanita, para ibu-ibu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa kalian adalah manusia yang paling banyak menjadi penghuni neraka jahannam. Yang demikian itu disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kalian para wanita banyak mengkufuri, tidak mensyukuri kebaikan suami-suami kalian. Jika mereka telah berbuat baik pada kalian sepanjang tahun, lalu kemudian kalian melihat suatu kekurangan pada diri mereka, maka kalian pun mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Sebagaimana ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian para ummahat, para wanita, maka hendaklah kalian mensyukuri kebaikan-kebaikan suami-suami kalian. Terimalah apa yang ada dari suami kalian sesuai dengan hasil usahanya. Janganlah kalian meminta dari mereka sesuatu yang sulit untuk mereka dapatkan, sehingga menjadikan mereka berusaha dengan keharusan melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bantulah mereka dengan kesyukuran dan kesabaran kalian, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Dan janganlah kalian mengkufuri nikmat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian siksaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Wahai sekalian para ummahat, para wanita, ingatlah kalian bahwasanya istri salihah yang akan masuk surga adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun idza nazarat ilaiha sarratka, idza nazarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Bahwa istri yang terbaik, wanita yang salihah adalah wanita yang apabila engkau suami memandangnya, maka dia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau memerintahkan dia, maka dia mentaati perintahmu, dan apabila engkau tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan dia menjaga hartamu. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Bahwa sebaik-baik wanita, istri yang salihah, adalah istri yang apabila dipandang oleh suaminya, maka dia menyenangkan suaminya, dan apabila diperintah oleh suaminya, maka dia taat, dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya nam pada dirinya dan pada hartanya dengan apa-apa yang tidak disenangi oleh suaminya. Wahai sekalian para ummahat, Hal lain yang menjadi penyebab banyaknya kalian wanita di neraka adalah karena mereka tidak menutupi aurat mereka dengan baik. Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan oleh orang yang bukan mahram, dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu auratun, bahwa wanita adalah aurat seluruh tubuhnya. Maka hendaklah kalian menjaga aurat-aurat kalian dengan memakai pakaian yang syar'i yang menutupi seluruh tubuh kalian, bahkan sekalipun kalian telah berusia senja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ay yadhana thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu samii'un 'aliim. Dan wanita-wanita tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin menikah lagi, tiadalah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan menjaga kehormatan mereka dengan tetap memakai pakaian yang demikian, itu adalah lebih baik untuk mereka. Dan Nabi SAW telah mengatakan, simfanun min ahlin nar, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Di antara mereka, kata beliau, wanisaun kasiatun ariyat, wanita-wanita yang mereka berpakaian akan tetapi mereka telanjang. Maka mereka ini mailat mumilat, mereka menyimpang dan mengajarkan penyimpangan kepada wanita lainnya. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka laksana punuk-punuk unta yang melengkung. La yadkhulnal jannah, wanita-wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujada min masirati kada wa kada, padahal baunya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan demikian dan demikian. Yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang ini adalah wanita yang memakai pakaian ketat yang membentuk tubuhnya, atau wanita yang memakai pakaian yang transparan yang menampakkan kulitnya, atau wanita yang memakai pakaian yang membuka sebagian auratnya. Wahai sekalian para ummahat, hal yang lain yang menjadikan kalian sebagai hal lain yang menjadi penyebab banyaknya kalian masuk ke dalam neraka adalah karena banyak keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak, padahal rumah-rumah kalian adalah merupakan tempat yang terbaik untuk kalian. Berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat kerja atau lainnya. Maka padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kalian tinggal menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berperilaku sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Wahai sekalian ummahat, wahai sekalian wanita, hendaklah kalian cukupkan nafkah kalian dengan hasil usaha suami-suami kalian, karena sesungguhnya itu merupakan kewajiban mereka. Mereka akan berdosa jika menelantarkan kalian tanpa nafkah dalam keadaan mereka bisa berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudhayya man ya'ul, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam api neraka dengan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa jika kalian benar-benar menginginkan surga, maka ketahuilah bahwasanya surga kalian itu berada pada suami-suami kalian, pada keridhaannya dan pada ketaatan kalian kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita melaksanakan salat lima waktunya, "wa hasanat farjaha," dia memelihara kemaluannya, "wa ata'at ba'laha," dia mentaati suaminya, "dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at," maka dia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga melewati pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan kata Nabi SAW kepada seorang wanita, ditanya, "Adatu zaujatin zaujin anti," apakah engkau memiliki suami? Maka sahabat itu mengatakan, "Na'am, iya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kaifa anti lahu," bagaimana posisi engkau terhadap suamimu? Maka beliau mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu," aku tidak pernah membiarkan suamiku kecuali dalam karena aku tidak mampu untuk melayaninya, mengurusinya. Maka jemaah sekalian, kata Nabi SAW, "Unzuri aina anti minhu," hendaklah engkau perhatikan baik-baik bagaimana di mana posisimu terhadap suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki," karena sesungguhnya suamimu itu merupakan surgamu ataukah nerakamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa kepadamu, yang selalu melaksanakan ketaatan kepadamu. Jadikanlah istri-istri dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.